diriku kini mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada cinta kita ini. Sepatutnya kau bicara, jangan ada bungkam. Mungkin semua tak terjadi. Bagaimana semua salahku? Mengapa begitu mudah percaya pada mulutmu yang selalu berdusta? Semua salahku, namun bagaimana kini semua telah terjadi. Air yang keruh tak bisa kembali. Terjadi semua.